Apakah boleh seorang yang sudah nikah lalu cerai, apakah boleh menikahinya lagi? Mohon jawabannya. Ya, dilihat dulu. Ya, apabila dia telah menikah dengan seorang wanita, lalu dia menjatuhkan talak. Talak yang keberapa? Ya. Talak yang keberapa? Berapa kali dia telah menjatuhkan cerai kepada pada istrinya tersebut? Kalau masih talak satu, talak dua, nah, kemudian habis masa iddah maka lepas, tidak ada lagi hubungan. Apabila bekas suami tersebut ingin menikahinya lagi, boleh, tapi harus dengan mahar yang baru, pernikahan yang baru, mahar yang baru. Ya, apakah surat nikahnya juga harus diperbaharui? Nah, ini bukan pembahasan agama ini, kelihatan masalahnya masalah pemerintahan. Ya. Apakah surat nikahnya? Kalau misalnya belum dilaporkan perceraiannya, ya belum diurus, sudah. Kalau memang istrinya masih itu juga, ya nggak perlu diperbaharui. Nah, tapi kalau sudah talak tiga, talak bain, ya, maka dalam kondisi seperti ini tidak diperbolehkan lagi bagi suami tersebut untuk kembali kepada istrinya sampai istrinya ini menikah dengan laki-laki yang lain dan terjadi hubungan, lalu kemudian setelah itu terjadi lagi perceraian, baru diperbolehkan kembali kepada suaminya yang pertama. Saya kira sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.